Eta baru dak ayeunanya awewe baru cikur gerasep. Dibawa kamu mana teh daek ke pasrah gitu. Ngomongna teh kieu, sok wae cenah asa jelas we hitunganana. Teu dari disebut runtah mambu ngamek panenoh ge. Tapi kalakuan leuwih ti runtah. Na'udzubillahi min dzalik. Amit amit teh. Dongengna asik keren. Gestarang dan modal zaman jahiliya, make baju temara ratut, majarkan modern teh, make bujal ditempokkan sagala rupa. Eta rewas semarta ngobrolnya, lamun ngobrol jeng maranehna, aya nu teu apal naon arimu kena. Sidapan peranti sholat katanya. Bari seriting cikikik unggal peting ngariung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki atel. Payah ya. Ditowel. Wanian teh. Diciwit. Leuwih tarik deh malikan katanya. Ditraktir. Ajak kontan kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nyapasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima lah bernyi modern lamun bedegong negara blog kairanya lalu tiketnya bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hati yang pokoknya sesegrop yang hidup gulin dinu poe karasepna nah dari bagong mahmun di bedel tengah kuik iya mah di bedel tengah kuik ngan ting cikik Ruksat komo si ipung makan resep nabi sama kita ABG, ABG Asa bagi goreng patut Matari Oman mah ABB Aki-aki bagi budak Beda aja ABG jeng maranehna aya nu teu apal naon are mukena wae teh nyaho bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki atel budak lemet padahal tobat gusti ditowel malik noel alah diciwit nyiwit beki tarik ditraktir alah mungir mungir adi aja kontan kontan hayu wala rek dibawa kemana nyapasrah tumarima asal puguh cenah eta itungan nana Bagong, Bagong gelo.